Dunia psikologi dan bisnis adalah dunia yang selalu jadi perhatian saya. 6 tahun saya mendalami dunia aplikasi psikologi dalam bisnis ini. Keilmuan psikologi itu masih muda, masih tumbuh terus. Keilmuannya terus dieksplor, dilakukan pendalaman, dan terus ada pembaharuan. Inilah mengapa saya selalu antusias kalau membahas dunia kejiwaan ini. Teringat masa di kampus dulu, pelajaran awal-awal dunia aplikasi psikologi dibawakan dosen dengan praktek menarik. Salah satunya adalah resep ingin tubuh Anda selalu in shape. Banyak sekali dari kita, termasuk saya, ingin tubuh kita langsing, selalu berbentuk bagus, kencang. Alasannya banyak. Dan kalau saya, mengapa ingin stabil bentuk tubuh saya? Karena saya malas sekali belanja baju atau busana kalau ukurannya menjadi membesar atau mengecil. Karena tubuh membesar, keluar dari porsi ideal, maka harus beli celana baru, harus beli baju baru. Kalau tidak sempit, ya tidak nyaman. Kalau tubuh mengurus, maka busana yang dipakai kegedean, persis kayak baju minjem. Pelajaran psikologi dasar mengajari dua hal. Pertama, letakkan kaca cermin di dapur. Secara sadar, tidak sadar, Anda akan melirik ke cermin sebelum Anda membuka kulkas, atau sebelum Anda membuka tudung saji makanan di meja, atau sebelum Anda membuka lemari makan. Kaca di dapur fungsinya seperti handbrake atau rem tangan pada mobil. Studi penelitian di kampus tempat saya belajar dulu mengatakan bahwa 50% responden mengurungkan niat awal memasukkan asupan ke mulutnya berlebihan karena melihat postur dirinya di cermin tersebut. Yang kedua adalah menggunakan piring makan yang kecil. Piring kecil memberi efek limited, keterbatasan atau sempit, sehingga sewaktu kita mengambil nasi ditambah lauknya, semua akan terbatasi jumlahnya karena keterbatasan tempat menaruhnya di piring. Benar, Anda bisa menambah lagi makanan tersebut, namun sekali lagi, responden yang disurvei, lebih dari 60% tidak menambah makanannya dan merasa cukup terisi perutnya. Kedua hal ini Anda lakukan, meletakkan banyak cermin di dapur, di ruangan makan, serta menggunakan piring ukuran kecil, merubah psikologi seseorang akan tindak akan berlebihan yang bisa menyebabkan overweight. Ada lagi yang menarik dalam survei psikologi. Hubungan dengan kehangatan bisa merubah perilaku menjadi lebih baik. Jari jemari manusia dan telapak tangan manusia cenderung netral atau dingin suhunya. Tangan yang dingin tersebut membuat manusia menjadi kaku dan menjadi makhluk yang tidak ramah. Jabat tangan kenalan dengan agak lama menjabat lengan satu dengan yang lainnya dan gerakan tersebut menimbulkan kehangatan fisiologi jemari telapak tangan tersebut dan dengan segera bisa membuat siapapun di hadapan Anda menjadi lebih warm atau lebih ramah. Karena itu jangan heran jika di pagi hari banyak sekali di Amerika atau film-film Hollywood deh, pegawai-pegawai suatu berangkat membawa cup of tea yang panas atau cup of cafe yang panas untuk menghangatkan jemari mereka untuk membuat mereka lebih ceria. Dan juga jangan heran kalau mereka membawa 2 cup of coffee di pagi hari di mana satunya akan diberikan ke atasannya atau ke gebetannya yang bisa membuat pagi itu menjadi lebih warm suasananya. Keceriaan seketika bisa dirasakan dengan kehangatan jari telapak tangan. Ada lagi yang menarik dalam dunia psikologi kejiwaan, di mana mereka percaya superstitious atau percaya tahayul. Ternyata ada sisi bagusnya yang harus tetap dipertahankan. Sewaktu pelajaran ini diawali, saya sedikit kaget karena saya pikir hanya orang Asia atau budaya timur saja yang kenal tahayul. Namun di barat ternyata menerima juga dan bisa dianggap solusi. Percaya superstitious yang positif, yang dipertahankan tentunya, seperti Michael Jordan lakukan. Michael Jordan selalu memakai celana yang sama di setiap pertandingan final NBA di mana dia menjuarai 6 kali dari 8 kali maju ke babak playoff. 2 kali kegagalannya yaitu dia tidak menggunakan his lucky pen atau celana dalam keberuntungannya. Tiger Woods selalu menggunakan kaos berwarna merah di final di hari Minggu. Itu adalah lucky color shirt-nya, lucky shirt-nya. Baju keberuntungannya. Dari umur 7 tahun hingga saat ini dia tidak pernah tidak menggunakan baju berwarna merah jika di pertandingan final di hari Minggu. Di dalam studi kampus saya juga melakukan simulasi yang sama. Kami melakukan simulasi memasukkan bola ke putting green golf. Ada 2 buah toples sama-sama diisi bola golf. Kedua-duanya ditutup kain. Yang satu toples tidak ada tulisan apapun. Di toples satunya ditulis Jack Nicklaus Lucky Ball. Dia adalah seorang pegolf legendaris. Responden yang memukul bola di mana sebelumnya dia memilih dari toples yang mana dia ambil bolanya. Ketika para responden memukul bola dengan menggunakan Lucky Ball, statistiknya 10 pukulan masuk 7. Sementara bola yang biasa saja yang tidak ada namanya dari 10 yang masuk hanya 4. Inilah yang menunjukkan pengaruh positif superstitious. Ada baiknya hal ini dipertahankan. Buktikan nanti pada saat Anda mempresentasikan bisnis Anda. Gunakan lucky apa? Anda keberuntungannya apa? Hari Rabu karena selalu beruntung? Atau baju warna putih? Atau buktikan keberuntungan Anda pada saat Anda menembak gebetan Anda? Gunakan pensil atau hari baik Anda. Pasti Anda sukses. Selamat mencoba.